Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, para pemirsa TV Raja, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali dalam kajian rutin kita, yaitu tentang salah satu cabang ilmu dalam Islam, yaitu ilmu alat yang disebut dengan ilmu nahu. Insyaallah malam ini kita masuk kepada bagian kedua atau macam kedua daripada jumlah, yaitu kalimat sempurna yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah jumlah al-ismiyah, yaitu kalimat ismiyah, yaitu kalimat yang terdapat dalamnya subjek atau mubtada dan ada khabarnya, atau yaitu kalimat yang diawali oleh isim. Terlalu itu hanya sifatnya apa, belum rinci, belum global pembahasannya. Insyaallah akan ada pembahasan selanjutnya terkait dengan yaitu jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua, masuk kedua adalah jumlatun fi'liyah, yaitu kalimat fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali oleh fi'il atau kata kerja, di mana terdiri pada fi'il dan fa'il. Baik, silakan dibuka di halaman yang ketiga. Sebagaimana biasanya, kami minta kepada para pemirsa untuk bisa membaca di halaman ketiga ini. Baik, tafadhal Ustaz Luqman. Jazakallahu khairan Ustaz, sudah membuka pembelajaran kita di kesempatan malam hari ini. Kami undang Anda, pemirsa dan pendengar Roja, dimanapun Anda berada. Silakan Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Kami persilakan sekali lagi bagi Anda pemirsa dan pendengar Roja untuk memulai pembelajaran kita di kesempatan malam hari ini, di pertemuan kedua dari kitab Al-Khulasa Al-Asasiyah Fil Qawaidin Nahwiyah ini, di buku yang kedua. Insyaallah masih awal-awal pembahasan. Kami minta Anda untuk ikut berpartisipasi aktif dengan membaca maupun menjawab latihan. Dan kesempatan malam hari ini kami persilakan untuk membaca halaman yang ketiga di bagian yang kedua tentang jumlah tufi'liyah. Baik, kami persilakan. Baik, tampaknya untuk pertemuan, yeah, setiap pertemuan kita panaskan dulu saat, yeah, dengan Ikhwah di studio. Yeah. Nah. Baik, kami persilakan Ikhwah di studio. Asani jumlatun fi'liyatun wahiyal jumlatul lati tabda'u bi fi'lin. Wal jumlatul fi'liyatu tataqawanu min fi'lin wa fa'ilin. Nahu yanamul waladu fil masjidi wa tanamul bintu fil ghurfati. Yanamu fi'lun mudhari'un wa al waladu fa'ilun wa tanamu fi'lun mudhari'un wal bintu fa'ilun. Kaqawlihi ta'ala, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ayawaddu ahadakum an takuna ahadukum. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab. Min nakhilin kha'in. Min nakhilin wa a'nab. Min nakhilin wa a'nab. Wa qawlihi ta'ala, hafidhu ala salawati wa salati lwusta. Au tatarakkabu min fi'lin wa na'ibi fa'ilin. Nahwu su'idal faqiru wa su'idatil faqiratu. Su'ida fi'lun madin mabniun lil majhuli. Wal faqiru wal faqiratu na'iba fa'ilin. Wa qawlihi ta'ala, kutiba alaikumus siyam. Qutila ashabul ukhdud. Wa qawlihi ta'ala, wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Wa sayati bayanuha fi bahthil fa'ili wa na'ibihi mufassalan insyaallah ta'ala. Nah, ahsan, barakallahu fik. Tafadhal. Na'im al-awwal. Ulang kembali lagi. Asani jumlatun fi'liyatun wa hiya al-jumlatu allati tabda'u bil fi'li bi fi'lin. Wal jumlatu fi'liyatu tatakawwanu min fi'lin wa fa'ilin. Nahwu yanamul waladu fil mas na yanamul mas yanamul waladu fil masjidi wa tanamul bintu fil ghurfati. Yanamu fi'lun mudhari'un wal waladu fa'ilun wa tanamu fi'lun mudhari'un wal bintu fa'ilun. Kaqawlihi ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab. Wa qawlihi ta'ala, hafizu ala salawati wa salatil wusta aw tatarakkabu min fi'lin wa na'ibi fa'ilin nahwu su'idal faqiru wa su'idat wa su'idatil faqiratu. Su'ida fi'lun ma'adin mabniun lil majhuli wal faqiru wal faqiratu na'iba fa'ilin kaqawli ta'ala kutiba alaikumus siyam kutila ashabul uhdud wa qawlihi ta'ala wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun wa sayati bayanuha fi bahthil fa'ili wa na'ibihi mufassalan insyaallah ta'ala. Ahsan, barakallahu fiik. Bagaimana Ustaz? Nah, kita minta kepada untuk pemirsa ya Ustaz. Betul. Baik. Sudah dipanaskan oleh Iwa di studio. Kami persilakan kepada pemirsa Roja dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Untuk yang menyimak melalui layar kaca, insya Allah kita akan tampilkan kitabnya di layar kaca Anda. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Umu? Dengan Umi di Pakistan, Ustaz. Oh, baik. Naam, tafadhali ya, Um. Naam, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Astani jumlatun fi'liyatun wa hiya al-jumlatul lati tubda'u bi fi'lin. Wal jumlatul fi'liyatu tatakawwanu min fi'lin wa fa'ilin. Nahwu yanamul waladu fil masjidi wa tanamul bintu fil ghurfati. Yanamu fi'lun mudhari'un wal waladu fa'ilun wa tanamu fi'lun mudhari'un wal bintu fa'ilun. Taqulihi ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab. Wa qawlihi ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta aw tatarakkabu min fi'lin wa na'ibi fa'ilin nahu su'idal faqiru wa su'idatil faqiratu. Su'ida fi'lun madin mabni lil majhuli. Mabniyun bil majhuli. Kenapa mabniyun itu? Na'at, Ustaz. Na'at dari mana? Fi'lun. Madinnya sebagai apa? Madin. Madinnya sebagai mudhaf, Ustaz. Mudhaf atau mudhaf ilaih? Mudhaf ilaih, maaf. Oh. Kalau mudhaf ilaih berarti fi'lu. Fi'lun atau fi'lu? Fi'lun madin, Ustaz. Fi'lun munawwan atau bi ghairi tanwin? Munawwan. Memang mudhaf boleh bertanwin? Karena mungkin tidak pakai al, Ustaz, madinnya. Bukan, yang saya tanya, mudhaf itu boleh bertanwin? Oh, enggak boleh ya, Ustaz. Yeah. Ini madin, ya, Ustaz. Madin itu na'at daripada fi'lun. Madin itu bukan majrur. Oh, na'at. Marfu. Kenapa? Madin, ini isim apa nih? Isim maksur. Mangkus. Isim mangkus. Jadi isim mangkus kalau dia tidak pakai alif lam dan tidak mudhaf dan bukan mansub maka dibuang alif lamnya. Apa afwan, maka dia buang apa? Ianya dibuang. Asalnya adalah madiyun, itu asalnya. Karena tidak pakai alif lam, tidak mudhaf dan tidak mansub, makanya ianya dibuang. Nah, itu harus diingat kembali itu. Jadi ini fi'lun madin. Nad itu na'at daripada fi'lun. Itu marfu. Tanda rafaknya dhammah muqaddarah 'alal ya'il mahdhufah. Dia yang dibuang. Tanwin itu dikatakan tanwin iwad, pengganti daripada ya yang dibuang. Atau lidalalah. Lidalalati 'ala al-ya'il mahdhuf. Ya'il mahdhufah. Menunjukkan ada ya dibuang. Jadi madin itu na'at pertama, mabniyun na'at yang kedua. Ini ta'adudin na'ti. Paham itu? Insyaallah. Iya. Nanti kita dengarkan lagi Ustaz. Iya. Fi'lun madin mabniyun. Iya. Lil majhuli. Taib, istamiri. Lanjutkan. Wal fakiru. Wal fakiratu na'ibatan. Iya. Qaulihi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumus syiyamu. Iya. Kutila ashabul ukhdudi. Wa qawlihi ta'ala wa qad kanu yad'una ila sujudi wa hum salimun. Iya. Nah. Sayati bayanuha fi bahsil fa'ili wa na'ibihi mufassalan insyaallah ta'ala. Naam, insyaallah ta'ala. Naam, ahsan barakallahu fik. Naam, syukran, yeah. Barakallahu'alaikum, jazakumullahu khairan, Ustaz. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita berikan kesempatan, Ustaz? Baru satu orang. Baik, ini ya, masih ada kesempatan untuk berlatih langsung dan sekaligus memurojah ya, Ustaz, pelajaran-pelajaran sebelumnya. Betul. Baik, kami persilahkan untuk memanfaatkan kesempatan yang baik ini. Silakan Anda bisa memutar kembali nomor 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Danisha di Depok. Baik, silakan. Tafadhali. Iya. Jumlatul fi'liyah. Oh, wahiyal jumlatul lati tabda'u bi fi'lin. Jumlatul fi'liyah tu tatakawwanu min fi'lin wa fa'ilin. Iya. Nahu yanamu al-waladu fil masjid. Yanamu al-waladu. Diwasal saja. Yanamu al-waladu. Anam. Yanamu al-waladu fil masjid wa tanamu al-bintu fil ghurfati. Yanamu hiya fi'l mudari' wal-waladu fa'il wa tanamu fi'l mudari' walbintu fa'ilun. Naam. Kaqawlihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ayawaddu ahadukum takuna lahu jannatun min nakhilin wa'nab. Iya. Kaqawlihi ta'ala hafizu 'alas salawati was-salatul wusta. Aw tatarakkabu min fi'lin wa na'ibi fa'ilin. Nahwa su'ida al-faqiru wa su'idat al-faqiratu. Su'idat fi'lun ma'bin mabniyun lil majhuli. Wal-faqiru wal-faqiratu na'iba fa'il. Qaqawlihi ta'ala kutiba alaikumus siyam kutila ashabul ukhdud. Wa qawlihi ta'ala wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Iya. Wa sayati bayanuha fi bahthil fa'ili wa na'ibihi mufassalan insyaallah ta'ala. Nah, insyaallah ta'ala. Baik, mungkin satu orang lagi. Baik, jazakillahu khairan buat dari Danisa di Depok ya, Ustaz. Yeah. Baik, masih kita berikan kesempatan satu orang lagi, silakan memanfaatkan kesempatan ini masih di 0218236543. Kami persilahkan. Iya, silakan. Oh, terputus. Yeah. Mohon maaf. Sekali lagi Anda bisa memutar nomor 0218236543 dan Anda bisa tunggu sejenak sampai tersambung dengan audio kami yang masuk ke studio. Sekali lagi kami persilahkan di 0218236543. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Nama Fatima di Bekasi, maaf. Eh, naam. Insyaallah. Ya, naam, tafadhal ya. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Thanian jumlatun fi'liyatun wa hiya al-jumlatul lati tabda'u bi fi'lin wa jumlatul fi'liyatu tatakawwanu min fi'lin wa fa'ilin. Nahwu yanamul waladu fil masjidi wa tanamul bintu fil ghurfati. Yanamu fi'lun mudari'un wal waladu fa'ilun wa tanamu fi'lun mudari'un wal bintu fa'ilun. كقوله تعالى أي أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب وقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أو تتركبوا من فعل ونائب فاعل نحو سعد الفقير وسعدت الفقيرة سعد فعل ماض مبني للمجهول والفقير والفقيرة نائب فاعل كقوله تعالى كتب عليكم الصيام قتل أصحاب الأخدود وقوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وسيأتي بيانها في بحث الفاعل ونائبه مفصلا إن شاء الله. طيب ما شاء الله. Di mana setelah dibaca paham ini? Insyaallah. Insyaallah paham. Iya. Memang di awal memang dikasih ada pembahasan ringan sekali supaya apa yang ikut belajar, oh ternyata ilmu nahwu itu tidak sulit, tidak sukar banyak. Ternyata mudah. Tapi ingat nanti setelah ini nanti yang satu anak dan cucunya banyak itu cabang-cabangnya. Nah. Memang sengaja ditampilkan mudah-mudah dulu ya untuk supaya apa menarik untuk dipelajari. Supaya semangat ya. Ustaz. Iya betul. Nah, ya silakan Om coba terjemahkan sedikit. Nah, iya. Ini anak belum punya kitab ya Ustaz. Oh iya. Tinggal pesan aja sini. Insyaallah. Nah, nomor dua, jumlah fi'liyah, dia adalah jumlah yang dimulai dengan fi'il. Itu apa? Maksudnya saya? Fi'il apa? Fi'il... Kata kerja. Kata kerja. Iya, kadang-kadang ada yang belum pernah belajar ya. Dan mulai dengan fi'il itu apa? Kata kerja. Jadi terjemahkan langsung, dengan mulai dengan kata kerja. Kalau kata kerja, paham itu. Oh, iya. Iya. Dan jumlah fi'liyah... apa namanya? Tatakawwanu terdiri dari fi'il yeah. dan fa'il. Iya. Yeah. Daripada fi'il, fa'il. Apa artinya? Dari kata kerja, dan pelaku. Pelaku. Iya. Yeah. Betul. Toh, ya namul waladu fil masjid. Anak laki-laki itu tidur di masjid. Iya. Dan watanamul bintu fil ghurfati, dan anak perempuan itu tidur di ruangan yeah. di kamar. Iya. Yeah. Yanamu adalah fi'il mudhari dan al-waladu adalah fa'il. Yeah. Watanamu adalah fi'il mudhari dan bintu adalah sebagai fa'il. Yeah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terjemahkan enggak ya? Enggak usah lah, enggak apa-apa. Enggak terjemahkan. Iya. Iya, yeah, kalau mau terjemah itu sudah ada footnote-nya ya. Nah. Tinggal dibuka aja. Iya, nanti kembali pada Al-Qur'an atau yang punya translate terjemah Al-Qur'an ya. Coba kalau terjemah semua nanti enggak cukup waktu ini. Awut tatarakabu min fi'lin wa na'bin fa'il, atau tersusun dari fi'il dan kata kerja dan naibal fa'il, terjemahnya pengganti. Pengganti. Naib kan pengganti kan? Pengganti fa'il. Contoh, su'idal faqir wa su'idatil faqiratu. Su'ida adalah sebagai fa'il fi'il madhi yang apa? Yang mabni tetap. Lil majhul apa ternyata? Lil majhul. Tidak diketahui ya. Ini istilah ya. Mabni majhul bentuknya majhul, yaitu kalimat pasif. Kalimat. Iya, nanti insya Allah saya jelaskan nanti. Dan al-faqiru dan al-faqiratu adalah sebagai pengganti fa'il. Iya. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi bentuk kalimat kedua adalah disebut istilah jumlatun fi'liyah, itu kalimat fi'liyah, itu kalimat fi'il. Apa maksudnya? Jadi jumlah fi'liyah adalah hiyal jumlah allati tabda au tubda bi fi'lin. Yaitu kalimat yang diawali dengan apa? Dengan kata kerja. Jadi kalau terdapat fi'il, itu kata kerja di awal, berarti itu disebut apa? Jumlah fi'liyah, kalimat fi'liyah. Jumlah itu kalimat. Atau juga wal jumlah fi'liyah, kalimat fi'liyah ini tatakaun, terdiri pada apa? Fi'il, kata kerja, dan fa'il, dan pelaku. Sebagaimana saya katakan, setiap fi'il pasti jumlah. Itu sudah jelas. Setiap fi'il, kata kerja, pasti jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena setiap fi'il mesti ada pelaku. Tidak ada fi'il tanpa pelaku. Tidak ada. Itu sudah baku ya. Ibaratkan perbuatan, gerak. Tentu ada yang menggerakkan. Tidak mungkin gerak sendiri kan? Iya. Tidak mungkin. Tumpah. Tentu ada yang menumpahkannya. Iya. Tentu ada yang menumpahkannya. Mungkin orang, mungkin hewan, kucing, atau mungkin ada gerak sehingga tumpah. Iya. Jadi yang jelas ada pelaku. Taib. Jadi pada kalau jumlah ismiyah terdiri pada subjek dan predikat atau mubtada khabar ya. Nah itu kalau jumlah ismiyah. Sedangkan jumlah fi'liyah terdiri pada fi'il dan fa'il. Atau fi'il dan naib fa'il, pengganti fa'il. Nanti insyaAllah akan dijelaskan. Nah. Contoh, yanamul waladu fil masjid, watanamul bintu fil ghurfah. Ini yanamul walad fil masjid. Ini berapa kata ini? Ya. Yanamul walad fil masjid. Kam kalimah? Arba. Ini jumlah ya, jumlah. Tapi sebetulnya dengan yanamul walad itu sudah sempurna. Makanya di awal, jumlah itu apa? Ma tarakkabu. Ma tarakkaba min kalimatain fa aktsar, itu kalimat ya. Ya, kalimat secara umum, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang tersusun dari dua kata atau lebih, minimal dua kata. Tapi apa? Wa afada ma'nan tamman, itu pembahasan kita di awal, dan berikan faedah apa? Makna sempurna. Ya, kalau dua kata kalau enggak sempurna bukan jumlah namanya. Atau tiga atau empat sekalipun kalau tidak memberikan makna sempurna bukan kalimat sempurna namanya. Jadi walaupun dua kata, tapi kalau mengandung makna sempurna, berarti apa? Katakan kalimat. Nah, sini saya katakan ya namul walad, sampai di situ itu sudah kalimat sempurna. Ya, ya namul waladu, anak itu sedang tidur, itu sudah sempurna. Adapun fil masjid itu ada bentuk keterangan, ya, di mana dia tidur itu hanya sekedar pelengkap ya. Tapi rukun yang pokok ada fi'il dan fa'il, itu yang paling penting. Nah, tidak ada fa'il tanpa ada fi'il. Dan tidak ada fi'il tanpa fa'il. Mesti ada. Ya namul walad. Sampai di situ pun sudah sempurna. Ya. Wa tanamul bintu fil ghurfa. Kan? Tanamul bintu fil ghurfa. Kata tanamul bintu itu sudah sempurna. Anak perempuan itu sedang tidur. Itu sudah sempurna. Fi'il al bintu fa'il. Adapun fil ghurfa itu adalah bentuk keterangan. Menunjukkan di mana dia tidur. Atau kita lihat iqra kan, iqra itu kalimat sudah sempurna. Imam Malik rahimahullahu taala di dalam apa, dalam kitab alfiyahnya, nuzumnya, kasih contoh wastaqim katanya. Nah, itu kalimat kalam sempurna. Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim, kata beliau. Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim, kalamuna ay kalam menurut kami, arti menurut ahli nahu. Nah, jadi, nah itu maksudnya kami, bukan apa, bukan termasuk kita. Kami itu adalah ahli nahu, tidak termasuk ahli fikih. Kalamuna, yaitu kalam, itu ucapan, ucapan menurut ahli nahu. Itu apa? Lafzun mufid, itu lafaz yang diucapkan. Mufid memberikan faedah. Kastakim, dia kasih contoh. Kastakim, seperti istakim. Kalau kita lihat kan satu kata kan? Tapi itu bukan satu kata, dua kata itu. Mana kedua kata yang kedua? Dhamir tersembunyi. Istakim bimana anta. Nah, istakim. Mana istakim? Istiqamahlah kamu. Luruslah kamu. Ya. Jangan bengkok-bengkok. Ya. Udkhul. Kita katakan udkhul. Kepada seorang yang ngetuk pintu, udkhul. Berapa kata itu? Dua kata. Paham gak dia? Jelas paham. Ya kan? Kalau bukan kalimat sempurna, tentu gak paham. Ya. Udkhul. Masuklah. Nah, siapa disuruh masuk? Anda. Itu ada fa'il man anta di situ. Dhamir musatir. Udkhul, ukhruj, iqra. Nah, itu kalimat sempurna. Ada fi'il, ada fa'il. Nah, kalau kita katakan in ji'ta, berapa kata itu? Tiga. Tiga kata kan? Bukan dua, tapi tiga. Tiga. In, satu. Ji, itu ja'a, fi'il. Ta, fa'il. In ji'ta, jika kau datang, sempurna enggak itu? Tak sempurna kan? Nah, yang mendengar nunggu itu. Nunggu, karena diam situ tidak bagus. Harus disempurnakan. Nah, itu bukan kalimat sempurna itu. Walaupun tiga kata. Nah, maka apa? Afada maknan taman. Memberikan faedah makna yang sempurna. Walaupun dua kata. Makanya minimal kalimat itu tadi apa? Dua kata. Baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Nah, selanjutnya apa? Yanamu fi'lul mudhari. Nah, dari mana tahu fi'lul mudhari? Nah, inilah dia. Pelajaran ini sangat berkaitan dengan pelajaran yang lalu. Jilid yang pertama. Nah, maka bagi pemula ya, bagi pemula, coba lihat kembali di jilid yang pertama. Iya. Bisa apa? Bisa didapati di sini juga ada jilid pertama saya. Iya, atau buka kembali apa? Di YouTube ya, pembelajaran. Nah, semua pelajaran jilid kedua ini berkaitan semuanya di jilid yang pertama. Nah, kita lihat. Yanam fi'il mudhari. Dari mana kita mengetahui fi'il mudhari? Sudah dibahas. Yaitu apa? Diawali oleh ya tandanya. Na'ti. Nun hamzah ta ya. Nun hamzah ta ya. Ini tanda fi'il mudhari. Nun na'ti. Ya, na'ti. Na'ti itu juga fi'il mudhari. Na'ti. Kami datang. Ya'ti. Dia datang. A'ti. Saya datang. Ta'ti, kamu atau dia datang. Nah, jadi ada empat huruf sebagai tanda fi'il mudhari. Ini saya ulang, mungkin ada yang pemula ya. Nah, yanamu fi'il mudhari. Nah, itu fi'il. Mana fa'ilnya? Al-walad. Al-waladu itu fa'il. Nah, situ walad itu ada hukum di situ. Nanti ada pembahasan nanti pada pembahasan apa? Pada bab tentang fa'il. Ada pembahasan khusus. Kemudian tanamu. Tanam fi'il mudhari. Apa tanda cirinya? Ta di awal. Tanya di awal. Ta, tanam. Takra. Takul. Nah, takraul bintu. Tanabul bintu. Tadrusu bintu. Tadhabul bintu. Taghtasilu bintu. Nah, al bintu sebabnya fa'il pelaku. Nah, kemudian contoh. Nah, ini sengaja tampilkan ayat ya. Nah, ini ayat ditampilkan. Supaya yang sudah pernah belajar, ya, agak-agak berat dikit. Kaqaulihi ta'ala, seperti Allah subhanahu wa ta'ala, ayawaddu ahadukum antakuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab. Nah, mana jumlah situ? Ayawaddu ahadukum. A itu istifham. Ya. A itu huruf istifham, bukan tanda fi'il mudhari. Fi'il mudhari-nya, yawaddu, wadda yawaddu. Nah, di mana yurid, ingin. Awaddu, saya ingin. Ya waddu ahadukum. Berarti ya, itu fi'il mudhari. Ya waddu. Kemudian fa'ilnya ahadu. Itu fa'il ahadukum. Itu fa'ilnya. Nah, ini kalimat diawali oleh fi'il. Yaitu ya waddu. Berarti apa? Jumlah fi'liyah. Qaqali ta'ala hafidhu ala salawati wa salati wusta. Kalimat hafidhu ala salawat. Nah. Jagalah oleh kalian apa? Salat. Salat. Itu bentuk. Bentuk jamak kan? Salawat. Jamak apa ini? Jamak mu'anas salim. Nah, salawat. Kenapa dijamakkan? Kenapa dijamakkan? Karena salat bukan hanya satu waktu. Lima waktu. Nah, Wassalatul wusta, dan salat pertengahan, yaitu salat asar ya. Itu pendapat ulama yang jumhur ulama mengatakan salat asar, menunjukkan pentingnya dijaga salat asar. Taib, hafidhu ala salawati, jagalah oleh kalian salat. Perhatikan ini jumlah fi'il ya. Kenapa hafidhu? Ini adalah fi'il. Fi'il apa ini? Fi'il amar ya. Hafadha yuhafidhu. Hafidhu. Itu amal. Hafadha yuhafidhu. Bagaimana cara bikin fi'il amar? Masih ingat? Dibuang huruf mudara'anya. Taib. Mungkin ada pemula ya. Ya, ini muraja'ah ini. Pelajaran-pelajaran yang lalu. Hafadha mudari'nya apa? Yuhafidhu. Atau anda tuhafidhu. Nah. Kita ambil, karena amar itu adalah orang kedua kan? Kita ambil mudari'nya orang kedua. Tuhafidhu. Coba tasibkan. Tuhafidhani. Iya kan? Betul? Terus? Hah? Tuhafidhuna. Nah, kita lihat. Biar ketemu dia. Tuhafidhuna. Nah, ini. Buang huruf mudhara'anya. Tuh. Bisa dibaca? Bisa dibaca, so? Karena berhuruf, berharakat. Kemudian dibuang nunnya, hasfun nun. Nah, ini namanya fi'il yang diakhiri oleh waw. Nah, hafidhu, betul tidak? Hafidhu. Kalau anda, gimana? Ha, sukunkan, hafidhu. Nah, peliharalah, jagalah. Kalau dia, kalian berdua, buang, tetap ini dibuang. Bisa dibaca, kemudian buang huruf nunnya, karena diakhiri oleh alif dan nun alif tasniyah, alif isnin. Hafil, hafidha. Hafil, hafidha, hafidhu. Nah, hafidhu itu fi'il amar, berarti ini jumlah fi'liyah. Mana fa'ilnya? Waw jama'ah. Waw jama'ah. Nah, ini lihat di jilid pertama. Sudah ada tasrifnya, jilid pertama. Betul, masih ingat? Masih ingat? Sudah lupa. Masih ingat contoh apa contohnya? Darasa kan? Itu contohnya. Saya kasih tunjuk darasa. Nah, kenapa? Apa maksudnya saya kasih darasa? Supaya belajar. Darasa, darasa, darasu, darasat, darasata, darasna, darasta. Tasrif madi sudah ada situ. Dan dijelaskan apa? Dhamirnya. Apa dhamirnya yang ada pada fi'il itu? Kemudian mudhari'nya. Yadrusu, yadrusani, yadrusun. Sampai akhir. Dan jelaskan itu dhamirnya di situ. Ada mustatir, ada yang baris. Kemudian amar juga ada. Udrus, udrusa, udrusi, udrusu. Udrusi, udrusa, udrusnya. Dijelaskan juga di situ dhamirnya. Ya, ada yang mustatir, ada yang muttasil. Nah, coba kembali lagi itu. Nah, itu katakan ini berkaitan dengan pelajaran yang lalu. Jika dikuasai jilid pertama, insyaAllah mudah insyaAllah di jilid yang selanjutnya. Nah, ini fi'il amar. Atau tatarakkabu min fi'lin wa na'ibi fa'il. Atau dia terdiri dari fi'il dan na'ib fa'il. Pengganti fa'il. Nah, ini ada nanti pembahasan apa? Selanjutnya. Setelah pembahasan apa? Yaitu pembahasan fa'il. Nanti selanjutnya ada pembahasan apa? Yaitu na'ib fa'il. Bahasa kita adalah kalimat pasif. Ya. Kalau fi'il fa'il itu bah, kalimat aktif. Ya. Kalimat aktif. Saya apa? Pergi. Pergi. Itu kalimat aktif kan? Kemudian juga aktif apa? Minum. Ya kan? Saya minum susu. Itu kalimat aktif. Kalau pasifnya, susu diminum. Ya. Diminum susu. Ditolong orang yang sakit. Betul? Nah, ini pasif kalau tidak salah ya. Ya. Ya. Insya Allah benar itu. Betul? Betul. Pasif. Dalam bahasa kita diawalnya di kan? Cuma kalau bahasa, kalau nggak salah dalam tata bahasa kita itu, pelakunya mesti disebutkan. Terkadang kan? Iya kan? Anak itu dipukul oleh orang. Ada oleh ya kan? Oleh orang. Kalau dalam bahasa Arab, itu fa'ilnya nggak disebutkan. Nah, jadi anak itu dipukul, selesai. Harta, hartaku dicuri. Siapa yang mencuri? Enggak disebutkan di dalam apa? Dalam kalimat. Pelakunya disebutkan. Nah, maka dikatakan majhul. Dikatakan apa? Majhul. Ya. Ya, kalau gitu apa? Penggantinya adalah apa? Maf'ul bih-nya. Itu disebut apa? Na'ibul fa'il. Ini di antara yang jadi na'ibul fa'il itu maf'ul bih. Objeknya. Sebentar. Sebetulnya ada pembahasan. Enggak apa-apa, ini kita dulukan sedikit. Contoh. Enggak usah kasih contoh saraka ya. Curi ya, enggak usah ya. Ntar kejadian pula lagi deh. Taib. Kita ambil contoh apa? Kataba. Iya. Iya. Ya, kataba Ahmadu al-wajib. Apa artinya? Si Ahmad telah menulis sebuah tugas, iya kan? Nah, ini kalimat aktif, ya kan? Ahmad telah menulis tugas. Sekarang, tugas telah ditulis. Atau telah ditulis tugas. Telah ditulis PR. Al-wajib al-manzili. Nah, tambah lagi nih. Nah, biar jelas. Manzili ya, nisbah kepada rumah. Jadi, kerjaan rumah. Berarti tugas PR. Bahasa Arab, apa-apa senisanya. Al-wajib al man wajib al manziliyah nisbah kepada manzil itu rumah. Baik. Ini bahasa baku ya. Enggak dipakai al wajib al baiti, itu enggak dipakai. Nah, itulah bahasa. Ustaz sama aja, Ustaz. Iya, betul sama, tapi orang Arab enggak pakai itu. Kita enggak bisa bikin-bikin. Ini yang mereka pakai ini. Al wajib al manzili, ya. Apa? PR bahasa Arabnya. Nah, Ahmad telah menulis PR. Nah, sekarang PR telah ditulis. Nah, siapa penulisnya? Ahmad kan? Tapi dalam kalimat, Ahmad enggak disebutkan lagi kalau dia kalimat pasif ya. Nah, untuk bikin apa? Ini ditulis, ini fiilnya diubah. Nah, ada kaidah insya Allah ada babnya. Tapi enggak apa-apa. Dhamma awalu wa kusira ma qabla akhir. Ini kalau fiil madhi ya. Dibamahkan di awalnya. Ku tiba. Nah, bajilah kutiba ditulis. Nah, kutiba ini ada makna juga diwajibkan furidha. Nah, itu kutiba alaikum siyam. Ya. Bukan berarti ditulis atas kalian puasa, enggak, diwajibkan atas kalian puasa. Nah, kemudian setelah jadikan ini fa'ilnya tidak disebutkan lagi. Nah, inilah penggantinya. Nah, ini pengganti naib itu daripada objek. Al-wajibu, ya. Ibaratkan ketua tidak ada, ya, wakilnya. Jadi sebetulnya ilmu nahu itu juga apa? Mengajarkan manajemen. Kutibal wajibu, ya. Nah ini naif fa'il. Naif fa'il berasal daripada maf'ul bih di antaranya ya, dan dia mendapatkan apa? Status hukum sama seperti fa'il. Ya, dia pengganti. Iya. Pengganti. Statusnya sama. Fa'il marfu', dia marfu'. Ya kan, kalau fa'ilnya dia mudhakar ya, fi'ilnya tidak ada tata'nis. Demikian juga naik fa'il kalau mudhakar, tidak ada tata'nis. Kutiba al-wajibu. Nah, tentu na'an ini apa? Dia terpaksa ngikut nih na'an ini. Aku terpaksa ngikut laku. Karena man'unnya marfu'. Iya, itu naat begitu. Iya, ngikut dia. Ini naat ini tidak ada beban dia. Tidak ada beban. Itu kan ngekor aja. Baik, kutibal wajibul manzili. Apa artinya? Tugas PR telah ditulis. Selesai. Nah, ini kata apa? Ini namanya fi'in majhul. Ini namanya naibul fa'il. Nah, naibul fa'il. Lagi-lagi insya Allah ada pembahasan. Satu persatu dibahas nanti insya Allah. Nah, di sini apa? Su'idah. Asalnya apa? Sa'ada. Itu asalnya. Sa'ada. Su'idal faqiru wa su'idatil faqiratu. Coba kita bikin kalimat aktifnya. Contohnya apa? Su'idah. Kita kembalikan kalimat aktifnya. Sa'ada kan? Sa'adal ghaniyul faqirah. Sa'adal ghaniyul faqirah. ada baiknya saya tulis. Ya. Ya. Sa'adal Sa'adal ghaniyu ghaniyul faqira. Ini maf'ul bih. Kemudian sa'ada bab kedua, sa'adal ghaniyu al-faqirata. Faqir, laki-laki miskin. Faqirah, wanita miskin. Baik, bagaimana ini diubah dulu menjadi majhul. Itu apa? Sa'ada dhamma awaluhu. Dhammahkan di awalnya. Su. Tidak mungkin setelah dhamma alif. Makanya tuklabu alif waw. Kenapa? Kerana dhamma ini sesuanya waw. Enggak mungkin bisa dibaca. Nah, mesti waw depannya. Jadi, nah, dari mana waw? Dari alif. Diubah. Su'idah. Kemudian dikasrahkan sebelah akhir. Su'idah. Jadi apa? Ditolong arti maknanya. Kalau ini menolong, ditolong. Fa'ilnya ini, ghani, enggak disebutkan lagi. Mana maf'ul ini maf'ulnya? Inilah sebagai naib fa'il setelah ini. Apa? Enggak disebutkan. Penggantinya. Al. Al-faqi. Fakiru. Harus sama hukum dengan fa'il. Al-faqi. Su'idal fakiru. Nah, sekarang demikian juga ini. Su'idah. Baik. Dibuang fa'il ini. Al-faqira. Nah, ini perhatikan. Al-faqira. Marfu. Ini mudzakkar mu'anas. Mu'anas. Maka fi'ilnya harus ada tanda ta'anis. Sebagaimana fi'il. Kalau fa'ilnya mu'anas. Maka fi'il juga ada ta'anis kan. Ja'at Fatimah. Ja'atil faqiratu. Demikian. Su'idatil faqiratu. Nah itu, kalau kita kembalikan kalimat aktif ya, ini pasifnya. Jadi, su'ida fi'lun madin mabniyun lil majhul. Mabni itu dibentuk ya untuk kalimat majhul, kalimat pasif. Wal faqiru wal faqiratu na'iba fa'ilin. Na'iba itu musanna. Kenapa musanna? Kerana dua kan, faqir dan faqirah. Nunnya dibuang. Na'iba. Asal na'ibani. Dibuang nunnya. Lil-idhafa. Na'iba fa'ilin. Ini juga sudah dibahas di mana? Jilid yang pertama tentang idhafa. Kaqauli ta'ala kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kalian puasa. Nah, kutiba asal kataba. Mana naif fa'ilnya? As-siyamu. Itu naif fa'ilnya. Asalnya apa? Kataballahu alaikumus siyama. Kataballah. Tentu yang mewajibkan Allah kan? Ya, tentu ayat enggak boleh kita ubah. Ya, kalau kita bikin kalimat sendiri, ya. Bisa saja kataballahu alaikumusiyama. Kalau majhul kutiba alaikumusiyamu. Qutila ashabul ukhdud. Nah, qutila ashabul ukhdudi. Nah, itu qutila. Ini apa kalimat majhul. Qutila ashabul ukhdudi. Baik. Asalnya apa? Ya, bisa apa? Qatala al-kuffaru kan? Ya. Qatala al-kuffaru ashaba. Maf'ul. Ashaba. Kemudian jadi majhul, jadi ashabu. Wa qawli ta'ala, wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Mana itu jumlah fi'liyahnya? Ya? Wa qad kanu yud'au. Kanu yud'au itu jumlah fi'liyah. Karena itu kan fi'il, toh? Nah. Cuma waw itu adalah bukan fa'il. Karena itu butuh isim. Pembahasan. Iya. Isim. Kana. Khabarnya adalah yuda'auna. Nah, khabarnya dibentuk apa itu? Jumlah kan? Yuda'au itu jumlah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kalimat pasif atau aktif? Pasif. Itu yuda'auna. Iya. Mereka di... diajak atau dipanggil untuk sujud atau diminta untuk sujud. Yuda'auna, mereka diminta untuk sujud. Ya. Tapi perhatikan itu yuda'au ini fi'il mudhari' majhul. Nanti insyaallah akan ada pembahasannya, ya. Wa sayati bayanuha, akan datang penjelasannya fi bahsil fa'ili wa naibihi, dalam pembahasan fa'il dan serta naib fa'ilnya, mufassalan secara rinci insyaallah taala. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita masuk pada al-amsilah. Ini untuk memperkuat atau untuk memperjelas lagi. Ya. Yaitu tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dalam contoh Al-Qur'an Karim. Ya. Tinggal diamatin. Baik, silakan untuk bisa dibaca. Baik, mungkin kita persilahkan terlebih dahulu untuk ya, pendengar dan pemirsa Roja, Ustaz. Iya, silakan. Baik, kami persilahkan pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, silakan Anda bisa memutar nomor 0218236543, masih membaca di halaman yang keempat. Kami persilahkan. Mohon maaf, terputus. Sekali lagi, bagi Anda yang mencoba untuk menelpon, harap menunggu sesaat sampai tersambungnya audio Anda dengan suara di studio kami. Baik, kami persilahkan kembali di 0218236543. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya ini. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah. Ustaz, mohon ditampilkan itu surahnya, nyimaknya lewat seri. Oh iya, iya. Belum muncul. Iya. Al-amsilah al-ukhra. Ntar agak loading, saya belum keluar. Iya. Saya loading, Ustaz. Oh, iya. Baik, sudah nampak Umu? Belum. Belum ya. Oh, masih loading? Oh iya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mama harus sabar nunggu. Iya. Al-amsilatul ukhra lil jumlatil ismiyyati wal jumlatil fa'liyati min al-ayatil qur'aniyyati. Al-alif al-jumlatil tarjimiha. Contoh-contoh lain dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dari ayat-ayat untuk ya. Li. Oh, iya. Karena kalau dari nanti min juga dari juga bentar. Untuk kalimat ismiyah dan Al-Qur'an. Al-alif al-jumlatul ismiyatu qala Allah ta'ala wa Allahu muhitun bil kafirin. Tentukan saja mana mubtada, mana khabar. Karena kita sudah diajarkan di awal secara umum ya. Nah. Iya, secara global mana mubtada, mana khabar. Karena tidak pada mubtada khabar kalau jumlah ismiyah ini. Baik, mana mubtada, mana khabar. Mubtadanya Allah. Allah, lafzul jalalah. Kemudian khabarnya? Muhitun. Iya, karena mubtada khabar hukumnya marfu ya. Iya. Ya. Baik. Terus qala ta'ala Allahu yastahzi'u bihim. Iya. Allahu mubtada'un yastahzi'u khabar dan khabar. Nah, khabarnya bentuk apa ini? Jumlah fi'liyah. Nah, ini fi'liyah. Kalau sudah fi'il pasti ada jumlah. Hmm. Baik, punya pertanyaan saya, yastahzi'u ini adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Mudhari'. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir takdir huwa ya'ud ila jayid, ya'udu ala Allah ya, kembali pada lafaz Allah. Jayid, ahsan. Terus yang ketiga. Ta'ala ulaika ala hudam mir rabbihim. Iya. Ulaika mubtada. Ya, ala hudan. Baik, mana khabarnya? Khabarnya ala hudan. Ala hudan. Bentuk apa yang ala hudan ini? Jar majrur. Suara syibul jumlah ya. Jar majrur. Ini sudah disinggung di kitab pertama, jar majrur. Ya, mubtada'nya bentuknya apa? Isim isyarah. Itu jamak ya? Nah. Banyak dari jamak dari mana ya? Dari apa? Jamak dari maksudnya apa ya, Santan? Mufradnya apa? Oh, mufradnya hada. Baik. Hada. Hada. Yakin? Tadu. Ulaika. Dalika apa nasan? Oh, dalika. Baik. Jadi dalika jamaknya ulaika. Jadi lupa. Nah. Ulaika maksudnya mufrad apanya? Ustaz? Enggak. Kan ulaika ini kan bentuk jamak, sah? Iya, Ustaz. Iya. Mereka itu kan bentuk jamak kan? Nah. Nah, saya tanya mufradnya apa ini? kalau dia jamak? Untuk mufradnya apa? Lupa, enggak paham. Maksudnya mufrad dari katanya. Iya. Untuk mufrad tunggalnya apa? Ya dzalika. Iya kan? Dzalika dan tilka. Dzalika dan tilka itu untuk mufrad. Kalau untuk jamaknya ulaika. Iya. Ini jamak laisa min lafzi. Jamaknya bukan dari lafaz mufradnya. Iya. Sama dengan annas. Annas itu ada ismul jam'in. Jam. Laisa laisa laha mufrad. Mufrad min lafziha. Tidak ada mufrad dari lafaznya. Dari lafaznya. Iya, yang ada adalah imra'ah. Kalau untuk satu tunggal imra'ah dipakai. Nah. Sedangkan untuk jamak adalah annas. Apa? Nisa. Nisa. Afwan, bukan nas ya. Nisa. Nisa untuk jamaknya. Itu dikatakan ismul jam'i. Laisa laha mufrad min lafziha. Tidak ada mufrad dari lafaznya. Kalau untuk tunggalnya imra'ah. Nah, sama seperti ini juga, ulaika itu untuk jamaknya, sedangkan untuk tunggalnya apa? Dzalika dan tilka. Jadi ulaika digunakan muzakkar, muzakkar dan muannas. Kalau hadza dan hadzi jamaknya apa? Untuk jamaknya wa ulai. Ha ulai. Ini juga sudah dibahas di jilid yang pertama. Maka saya ketahui apa? Ini berkaitan. Pokoknya saya akan tanya apa yang terkait dengan pelajaran yang lalu. Ya. Baik. Ahsan barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi tugasnya dua, Ustaz. Selain membaca juga memurojaah. Buka kembali jilid pertama. Baik, masih kita berikan kesempatan yang kedua, Ustaz. Iya, iya. Baik, kami persilakan sekali lagi bagi Anda pemirsa dan mendengar Roja, silakan Anda bisa memutar nomor 021 823 6543. Kami persilakan kembali. Iya, silakan. Dan kami ingatkan sekali lagi untuk yang menelpon, jangan takut. jangan takut. Karena saya menanya. Ternyata terus. Bukan cuma dibaca, tapi ditanya juga pelajaran yang telah lalu. Ini sekaligus mengingatkan saja. Iya, betul. Mengingatkan dan insya Allah untuk belajar tidak usah takut. Ya, betul. Ketika saya jangan takut. Iya, salah pun bukan suatu hal yang aib ya. Iya, betul. Jangan takut walaupun ditanya. Kalau salah berarti harus murojaah kembali. Ya nanti saya akan jawabkan juga kan, saya akan bimbing juga kan. Gitu. Baik. Tidak akan dibiarkan di dalam ketidaktahuan. Cuman harus yakin ya, Ustaz. Jangan digoyahkan. Baik, kami persilakan sekali lagi di 021-823-6543. Kami persilakan. Insya Allah bacanya mudah, insya Allah. Iya. Kami persilakan, silakan. Mohon maaf, kami juga mengingatkan bagi Anda yang mencoba menelpon ke nomor 021-823-6543 untuk menunggu sejenak sampai tersambungnya suara Anda dengan studio kami. Baik, kami persilahkan kembali. Iya, baik, mungkin edisi ini kita panaskan lagi dengan Iwa di studio. Siap ditanya insya Allah Iwa di studio. Lanjut ya. Iya. Wa qala ta'ala mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Baik. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Aina mubtada? Mathalu. Mathal. Aina khabar? Kamathali. Ya. Itu bentuk apa? Kaf itu huruf apa itu kaf? Huruf jar. Huruf jar ya. Ini juga sudah dibahas ya di pertama kaf. Min ila an ala fi rubba wal kaf wal lam ya. Kaf. Kamathali. Tayyib. Kamathali. Kamathali alladhi. Alladhi itu sebagai apa di situ tuh? Ismun mausul. Si mausul sebagai apa kedudukannya? Fi mahali jarin mudafileh. Mudafileh, betul. Mudafileh daripada masali. Ya, ini contoh isim ma'rifah apa diidhafakan kepada isim ma'rifah ya. Salah satu bentuk isim ma'rifah adalah idhafah kepada isim ma'rifah. Nah, alladhi itu isim ma'rifah. Jadi masali jadi ma'rifah dia. istauqada darah itu jumlah apa itu? Istauqada naran. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Mana fa'ilnya? Damir mustatir. Takdiruhu? Takdiruhu huwa. Huwa kembali ke mana? Alladhi. Alladhi. Nah, itulah kata a'id. A'id adalah dhamir kembali isim mausul. Ada berapa berapa hal yang dibutuhkan isim mausul? Dua. Dua. Pertama? Silah mausul. Silah mausul. Yang kedua? Dua a'id. Silah mausul bentuknya apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya, betul. Ini istauqada naran itu jumlah fi'liyah. Ini sudah dibahas jilid pertama kan? Ketika ya. Bahas isim mausul. Baik. Bagus. Ahsant. Ya. Tafadhal. Qala ta'ala huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Iya. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Aina al-khabar? Huwa. Khabar Al-Aziz Zat. Iya. Antum jangan ikut pertanyaan di awal. Iya. Iya. Jadi jawab sesuai dengan pertanyaan. Khabarnya Al-Ladhi itu yang ditanya. Naam Zat. Mubtada'nya? Huwa. Huwa betul. Huwa Al-Ladhi. Tapi khalaqa ini bentuk apa ini? Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Domir mustatir takdiruhu? Huwa. Huwa, betul. Huwa kembali pada? Alladhi. Alladhi, betul. Jumlah fi'liyah. Alladhi khalaqalakum ma fil ardi. Ma itu apa itu? Maf'ulun bih, Zat. Iya, betul. Kedudukan masya Allah, maf'ul bih. Walaupun belum belajar ya. Tapi itu bagus. Tapi bentuk apa itu, ma itu? Ma, isim apa? Isim mausul. Isim mausul, betul. Isim mausul, ya. Isim mausul. Taib, dia butuh silatul mausul kan? Nah, apa silahnya? Mana silatul mausulnya? Sibul jumlah ni satu. Sibul jumlah muta'alliq bi syai'in mahdzuf wa huwa yastaqir. Ini juga sudah dibahas di tentang isim mausul. Kembali ke kitab yang pertama. Ya. Jadi sibul jumlah jar majrur atau dzaraf itu terkadang muta'alliq bi syai'in mahdzuf, terkadang muta'alliq bi syai'in madzkur. Ya. Si'in mazkur apa? Contoh al-bahthu anil kitab sa'bun. Anil kitab kan? Jar majrur kan? Ini muta'alliq bi al-bahath. Iya. Karena bahas itu membutuhkan huruf an, bahasaan. Jadi al-bahthu anil kitab sahlun. Nah, sahlun jadi khabar. Nah, kalau di sini apa? Fil ardi ini tidak berkaitan dengan apa? Ma. Iya. Karena ma itu tidak membutuhkan apa? Ini jar majrur, dia butuh silatul mausul. Silah mausulnya adalah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nah, di sini adalah jumlah fi'liyah. Apa takdirnya? Yastaqirru, itu takdirnya. Ma ay ma yastaqirru fil ardi. Yang berada, yang ada dalam bumi. Ya, atau yang ada dalam bumi, di bumi jami'an semuanya. Taib, jayyid. Jadi takdirnya fi'il yastaqirru. Nah, mana a'idnya? A'idnya adalah dhamir yang ada pada yastaqirru, kembali pada ma. Baik, nah ini saya ingin ulang-ulang kembali ya pembahasan isim mausul. Baik, ahsan barakallahu fik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Tampaknya tinggal 5 menit lagi waktu kebersamaan kita Ustaz. Baik, mungkin kita pending ya. Karena ada berapa ayat ya? 5 ya. Ya, silakan apa untuk dijawab dulu ya. Wah. Di rumah ya sebagai wajib mansili ya. Jadi wajib mansili tugas sekaligus sebab tadribat ini. Nah, silakan dijawab tadribat sampai akhir. Ya, nanti insyaallah nanti kita bahas di pertemuan akan datang, nanti antum bandingkan jawaban yang sudah antum jawab dengan jawaban yang kita jawab nanti pada usbu'il qadim insyaallah taala. Insyaallah baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas pelajarannya di malam hari ini dan juga murojaahnya Ustaz di jilid yang pertama. Sekaligus mengingatkan kita untuk pekan depan silakan persiapkan latihan membaca sekaligus menjawab terkait pertanyaan di jilid yang pertama Ustaz. Baik, untuk ikhwah di studio ada pertanyaan kepada Ustaz? Baik, alhamdulillah sudah jelas dan tampaknya untuk penanya di rumah pun tampaknya sudah jelas juga Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz. Iya, saya katakan adalah awal ini insyaallah mudah, yang sudah belajar ya, mudah. Ya, sengaja ditampilkan yang mudah. Ya, supaya kalau tampilkan yang berat nanti waduh, di awal-awal sudah terasa berat. Nah, akhirnya apa? Mundur, pusing dia. Maka ditampilkan yang mudah-mudah dulu. Taib, insyaallah, insyaallah kenapa kita lanjutkan. Jazakumullah khairul jazaa, atafatan wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.